أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Kalau seorang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia meneteskan air mata, ini menunjukkan apa? Menunjukkan takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang lihat yang bakal mengatakan, Masya Allah orang ini kalau zikir nangis. Nggak ada. Nggak ada yang puji, nggak ada sama sekali nggak ada yang puji. Nggak ada yang lihat kecuali antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di saat itu dia meneteskan air mata, insya Allah benar-benar menunjukkan perasaan takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi lain, orang biasanya kalau sendirian di dalam kamar atau di dalam rumah, gak ada temannya atau gak ada istrinya lagi pergi. Biasanya kalau orang lagi sendirian rawan syaitan, pikirannya ada-ada aja. Pikirannya ada mungkin main chatting di Facebook atau mungkin SMS-SMS-an sama siapa ke yang penting udah. Atau terkadang seperti itu. Bukan lagi terkadang, kebanyakan. Kalau orang sudah sendirian biasanya pikirannya macam-macam. Ada aja merasa dan ada yang lihat. Sehingga pada saat dia sendirian kemudian berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meneteskan air mata, ini menunjukkan benar-benar rajul saleh, orang yang saleh. Kalau di hadapan halayak ramai, belum tentu. Bisa jadi murai. Bisa jadi sekedar cari perhatian aja. Bisa jadi biar dapat sumbangan. Tetapi kalau dia sendirian, menunjukkan ikhlasnya insyaallah ta'ala. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36, 37.